Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى. Pada kesempatan malam hari ini, Allah memberikan kepada kita nikmat bisa berkumpul, bisa bertatap muka, bermuajah di majlis ini dalam rangka untuk talabul ilmi, mencari ilmu. Ini wahai kaum muslimin adalah sebuah kenikmatan besar. Seseorang yang digerakkan hatinya untuk mendatangi majlis ta'lim, maka sungguh dia telah mendapatkan nikmat yang besar. Kenapa demikian? Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tanda. Tanda siapakah di antara hamba-hambanya yang diinginkan sebagai hamba yang baik adalah ketika dia mementingkan ilmu tentang agama ini. Belajar dan memahami serta mengamalkannya. Dan Allah pun memberikan tanda keburukan bagi seorang hamba, kejelekan bagi seorang manusia ketika dia berpaling dari ilmu agama ini. Di antara dalilnya adalah hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang sahih, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah sebagai hamba yang baik, hamba yang saleh, hamba yang diridai, yang mendapatkan rahmah dan akan mendapatkan sukses di dunia wal akhirah, diinginkan sebagai hamba yang baik, maka tandanya yufaqihu fid din, Allah akan fahamkan baginya agama ini. Allah akan sadarkan bagi dia untuk talabul ilmi, memahaminya, mengerjakannya, mengamalkannya. Maka pengertian sebaliknya kaum muslimin, mafhum mukhalafahnya adalah man yuridillahu bihi syarr hurima anhil. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan barang siapa yang diinginkan untuk menjadi hamba yang buruk, hamba yang jelek, hamba yang pendosa, hamba yang mungkar, maka ditandai dia tidak difahamkan tentang agama ini. Jahil, bahkan meninggalkan ilmu agama ini. Bagi mereka kehidupan yang sempit, kehidupan yang penuh dengan kesesatan, kemungkaran. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْكِيَامَةِ عَمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقُدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yakni berpaling dari ilmu tentang Al-Quran wal Hadis, berpaling dari syariah, berpaling dari perintah, yakni dengan tidak mempelajarinya, meninggalkannya dan tidak mau mengimaninya dan mengamalkannya, maka bagi dia kehidupan yang sempit, bagi dia kehidupan yang penuh dengan kesempitan. Dan kami nanti di yaumul qiyamah akan membangkitkan dalam keadaan buta. Maka orang itu mengatakan, Rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira, padahal aku dulu ketika di dunia dalam keadaan bisa melihat. Qala, Allah menyebutkan alasan dan mengapa dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Qala, Allah mengatakan, atatka ayatuna, sungguh telah datang kepadamu ketika di dunia dulu ayat-ayat kami, Al-Quran sampai kepada kita. Hadis Nabi dibacakan juga, ditulis oleh para ulama untuk kita membacanya dan mengambilnya sebagai ibrah. Telah datang kepada kita itu, namun engkau melupakannya. Engkau berpaling darinya. Engkau tidak mau mengkajinya, tidak mau mempelajarinya. Fakadzalika al-yawma tunsa, maka demikian pula hari ini engkau pun dilupakan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Sehingga mudah-mudahan dengan datangnya kita ke majlis ta'lim ini dalam rangka untuk talabul ilmi, belajar tentang ilmu agama kita, itu adalah sebagai tanda dari Allah Azza wa Jal menginginkan bagi kita sebagai hamba yang baik. Dan na'udzubillahi min dzalik, seandainya kita ini wahai kaum muslimin tidak mau belajar tentang agama sehingga kita jahil, tidak tahu tentang akidah, tidak tahu tentang ibadah, sehingga kita tidak tahu petunjuk, maka na'udzubillah min dzalik, hal itu menyebabkan finar, terjerumusnya manusia ke dalam neraka. Dan perlu kita ingatkan dengan ayat Al-Quran, adanya manusia-manusia yang memang diciptakan oleh Allah, disiapkan sebagai ahlun nar. Di antara manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jal, memang disiapkan sebagai ahlun nar. Perlu kita tahu kaum muslimin, manusia diancam dengan neraka. Siapa manusia? Ya kita ini. Kita ini bangsa manusia atau bukan? Hah? Manusia, jangan ikut-ikutan teori Darwin. Bangsa monyet, bangsa nyemot, ya. Kita ini manusia. Ingat, kita ini insan, manusia. Allah sebutkan an-nar, sebuah ancaman, anti azabi antakimu bihi man asya'. Wahai neraka, engkau adalah adabku, kata Allah. Aku akan menyiksa siapapun orang-orangnya yang menentang kepadaku. Hadirin kaum muslimin, fattakun nar allati waquduha an-nas. Takutlah kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah untuk membakar manusia-manusia, wal hijarah, dan bebatuan yang disembah oleh manusia selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita, wahai kaum muslimin, manusia yang terancam dengan ayat ini. Lebih khusus disebutkan dalam nas Al-Quran, siapakah mereka-mereka yang akan dilemparkan ke dalam nar? Sudah ada tandanya disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang akan dilemparkan dalam neraka Jahannam. Walaqad zara'na li jahannam katsiran min al-insi wal jin. telah kami siapkan untuk menghuni neraka jahannam. Banyak jumlahnya. Kesir. Banyak jumlahnya. Minal insi wal jin. Dari bangsa manusia dan juga bangsa jin. Kita termasuk, Pak. Termasuk yang disebutkan dalam ayat ini. Sebagai apa? Jin atau manusia yang jenengan? Manusia. Bukan hewan kita. Bukan tumbuhan kita. Bukan makhluk-makhluk yang tidak akan diadab. Kita ini insan bisa masuk pada lafaz kalimat ini. Siapakah mereka itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki tiga tanda. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang diberi hati oleh Allah. Namun tidak digunakan untuk memahami agama ini. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka dikasih mata untuk melihat kebesaran Allah. Namun tidak digunakan matanya untuk melihat kebesaran Allah. Walahum adanu la yasma'una biha. Mereka dikasih telinga oleh Allah untuk mendengar tentang ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, petunjuk-petunjuk yang ada. Namun tidak digunakan untuk mendengarkan itu. Tiga ini kaum muslimin saran untuk talabul ilmi. Diberi hati, diberi mata, diberi telinga. Fasilitas yang Allah siapkan pada diri kita masing-masing untuk bisa menerima al-ilmu. Ternyata tidak digunakan dengan semestinya. Digunakan hal-hal yang menyimpang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat ini. Ulaika kal an'am. Mereka itu bagikan binatang ternak. Balhum adallu. Bahkan mereka lebih sesat dibandingkan dengan binatang ternak. Kalau binatang, mereka gak kepikiran, Pak, mau melakukan hubungan badan, sudah akad nikah apa belum? Hewan. Pernah melihat ayam jago di pagi hari, Pak? Yang dikejar apa? Ayam jago yang dikejar apa? Ya, ayam betina. Gak kepikiran, ini sudah nikah belum ya sama babon ini ya? Sama betina ini. Ini betina punyanya siapa? Gak tanya, dikejar. Oh, hewan. Hewan ya hewan. Tapi kalau manusia yang tidak memiliki ilmu, akan lebih biadab dari dia. Bukan hanya selingkuh, bukan hanya zina. Bahkan ibunya, anaknya, anak tirinya, bahkan disikat sama dia. Karena dia hanyalah hawa nafsu belaka. Na'udzubillahi min dzalik. Itu lebih daripada binatang. Hadirin kaum muslimin rahiman jami'an. Mereka inilah yang disiapkan sebagai penghuni nar. Yaitu orang-orang yang tidak mau belajar ilmu agama. Dikasih sarana hati, telinga, mata. Tidak digunakan untuk talabul ilmi. Maka akibatnya dia jahalah, jahil. Jahil di sini bukan idiot. Ya, jahil di sini karena dia tidak talabul ilmi. Dia cerdas dia. IP-nya mungkin sampai 10. Ya. Rankingnya mungkin ini. Oh, cerdas dia otaknya. Tetapi dia tidak pernah mengenyam pendidikan ilmu din. Akhirnya kosong. Dengan sebab tidak adanya ilmu agama pada dia. Maka dia jahil dan jahil itu sebagai sebab terbesar. Manusia dilemparkan ke dalam an-nar. Hadirin kaum muslimin rahimani waram jami'an. Al-Syaikh Muhammad ibni Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa sebab terbesar manusia dilemparkan ke dalam neraka dikarenakan apa? Kebodohan tentang ilmu agama. Jahalah. Dalam surat Al-Mulk Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullama ulkiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu balaka ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai. Hadirin kaum muslimin, perhatikan ayat ini. Ketika manusia dilemparkan dalam neraka dalam jumlah yang begitu banyak, masukkan dalam neraka dalam jumlah yang banyak, bagaikan seperti muj, gelombang pasang air laut yang tinggi. Manusia bagaikan seperti fauj bergelombang, lemparkan ke dalam neraka. Sa'alahum khazanatuha, maka malaikat yang menunggu neraka bertanya kepada manusia-manusia itu, kenapa kok kalian milih neraka? Kenapa kalian masuk dalam neraka? Apakah belum ada Rasul yang mengingatkan kepada kalian akan bahayanya dan panasnya neraka? Mereka mengatakan, khalu qad ja'ana nadhirun, sungguh wahai malaikat, telah datang seorang Rasul itu yang memberikan peringatan akan bahayanya neraka dan dahsyatnya siksanya. Namun kami ketika di dunia dulu tidak percaya. Kami mendustakannya dan mengatakan, ah bohong itu, gak ada neraka. Kami dulu tidak meyakininya. Maka mereka menyesal. Dan penyesalan ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai pelajaran penting bagi kita. Apa itu ikhwan muslimin? Mereka mengatakan, lau kunna nasma'u au na'gilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Duhai, seandainya aku dulu, ketika di dunia dulu, mau mendengarkan Al-Quran wal hadis, mau mendengarkan petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran wal hadis, dan kami mau memahaminya, mempelajarinya, ma kunna fi ashabi sa'ir, maka kami tidak akan masuk dalam neraka sa'ir. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan, nas ini menunjukkan mayoritas manusia masuk ke dalam neraka. Dengan bahasa, kullama ulkiya fiha fauj, ketika dilemparkan pada neraka fauj, yakni manusia yang begitu banyak, menunjukkan mayoritas ahlun nar itu masuk dalam neraka dikarenakan tidak mau belajar tentang ilmu agama, menyampingkan, menyepelekan, menganggap rendah, menganggap tidak penting, sehingga mereka jahil, dan jahil itu menyebabkan jatuh pada penyimpangan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau An-Nuniyah beliau menyebutkan, al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkib muttafiqani nasum min qur'an aw min sunnatin wa tabibu dhakal 'alim rabbani. Al-jahlu, kebodohan tentang ilmu agama, adalah penyakit yang membinasakan. Da'un qatilun, penyakit yang membinasakan. Wa shifa'u amrani, obatnya itu ada dua. Fit tarkibi muttafiqani, dalam menjalankannya harus bersamaan, tidak boleh dipisahkan dua hal ini. Nas dari Al-Quran atau nas dari hadis Nabi, dua-duanya kaum muslimin harus diimani, dipegangi, diyakini, diamalkan. Maka manusia akan selamat dari kebodohan dan selamat dari penyimpangan. Wa tabibu dzakal 'alimu rabbani, dan tabibnya, ada penyakit, ada obat, harus ada dokternya. Kalau orang berobat tanpa bertanya kepada dokter ahlinya, akan serampangan, maka akan berbahaya bagi dia. Orang yang jahil, tidak mengerti ilmu agama, kemudian dia membaca Al-Quran, membaca hadis sendiri, baca, difahami dengan kejahilannya, akan menyebabkan kesalahpahaman. akan menganggap Al-Quran yang satu dengan yang lainnya berbenturan. Hadis yang ini dengan hadis yang lainnya berbenturan. Karena apa? Dia menggunakan takaran kebodohan dia dalam memahaminya. Maka seorang yang jahil ketika hendak sembuh, ada obatnya. Al-Quran wal hadis. Tetapi ingat, dia harus belajar dengan orang yang alim. Yang mengerti tentang kamu, resepnya ini dulu yang kamu pelajari, kamu fahami ini. Bertingkat ilmu itu sampai engkau mendalam tentang ilmu itu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwa ilmu dalam agama kita adalah Al-Quran wal hadis. Ini yang harus kita pelajari, yang harus kita mengerti agar kita bisa beriman, bisa bertakwa. Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di menyebutkan dalam tafsir, Taisir Karim Rahman fit tafsir, Kalim Mannan, ketika beliau menafsirkan, wal asri, innal insana la fi khusrin, illa alladhina amanu. Disebutkan oleh Syekh, sesungguhnya demi masa, sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi, kecuali orang yang beriman. Al-ayah wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita sebutkan keterangan Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Qala Syekh, la yakunu al imanu illa bil ilmi. Iman itu tidak akan mungkin ada pada diri seseorang kecuali dia memiliki ilmu, ilmu agama. Nah, bagaimana mungkin akan saya beriman? Beriman tentang apa? Nggak tahu tentang apa. Ya nggak mungkin saya meyakini sesuatu yang saya tidak tahu ilmunya. Loh, terus ngapain kamu? Ya nggak tahu, yang penting ngomong iman. Loh. Nggak mungkin seorang itu beriman kepada Allah dengan baik. Mengenal Allah dalam hal rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Kecuali dia memiliki ilmu tentang ma'rifatullah. Ilmu mengenal Allah itu bukan hanya sekedar mengerti tentang Allah, sang pencipta, sang penguasa. Bukan. Ilmu mengenal Allah sampai tingkatan dia mengesakan Allah. Menuhankan Allah semata. Mewujudkan la ilaha illallah dengan benar. Tanpa syirik. Itu yang dimaukan. Dan itu la yakun illa bil ilm. Tidak akan mungkin bisa bertauhid seseorang kecuali dia memiliki ilmu tentang tauhid dengan mendalam. Hakikat demikian pula dengan iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada yaumul akhir, kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Tidak akan mungkin kita bisa beriman, meyakini itu dengan baik dan benar kalau tidak belajar tentang rincinya masing-masing yang ada dalam Al-Quran wal hadis. Padahal kita dipastikan rugi kalau tidak beriman. Maka dengan demikian iman itu wajib. Tidak bisa beriman kecuali dengan ilmu. Maka ilmu itu pun wajib. Ilmu itu ada dua, kaum muslimin. Dalam hal ini yang kami sampaikan, ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain yakni yang berkaitan tentang hal-hal yang fardu ain. Kewajiban masing-masing kita harus mengimaninya. Kewajiban masing-masing kita harus mengamalkannya. Maka ilmu itu wajibun ain. Fardu ain. Wajib per individu itu harus tahu. Rukun Islam, rukun iman. Wajib tahu. Adapun fardu kifayah, maka ilmunya fardu. Fardu kifayah. Man amila bihi man yakfi, saqatul ithmanil baqin. Apabila sejumlah manusia yang sudah mencukupi dalam mengamalkan fardu kifayah itu, maka yang lainnya tidak berdosa. Maka ilmu yang seperti ini, hukumnya fardu apa? Kifayah. Hadirin kaum muslimin, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu agama adalah apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulullah sabdakan. Itu ilmu. Hal ini disebutkan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, atau bisa dilihat dalam kitab Syarh Aqidah Tahawiyah Al-Imam Ibn Abil'izzi, menyebutkan kalimat ini, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu agama adalah apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulullah sabdakan. Wa ma siwa dzalika min wasawisi syayatin. Dan apapun itu yang menyimpang, yang menyelisihi dari Al-Quran wal hadis, maka itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Ilmu agama adalah apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran dan apa yang Rasulullah sabdakan dalam hadisnya beliau. Apa yang beliau amalkan, apa yang beliau ajarkan secara ucapan, perbuatan, itu adalah ilmu yang harus kita pelajari, yang harus kita fahami, agar kita mengerti tentang agama. Jangan biarkan diri kita jahil, bodoh. Jangan kita biarkan, loh, ada yang protes, loh, apa saya bodoh? Saya cerdas-cerdas kok. Saya S1, mungkin ada S2, S3, mungkin ada S4, S5, S6, S1 Tremos. Hadirin kaum muslimin, hukum asalnya manusia itu bodoh. Harus tahu diri kita ini. Hukum asalnya kita ini bodoh kaum muslimin. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa. Ada yang di antara hadirin datang langsung pintar, begitu keluar, begitu lahir, begitu langsung bisa baca Quran. Ada di antara kalian yang begitu lahir langsung bisa 1 + 1 = 2? Ya ada. Jahil, enggak tahu apa-apa. Sehingga kalau dia dalam keadaan lahirnya jahil, tidak kunjung belajar ilmu Al-Quran wal hadis, ya kejahilan itu ada pada dia. Ketidakmengertian itu tetap ada pada dia. Berlanjut. Sampai tua, dia juga tidak kunjung tahu. Banyak orang-orang tua yang sampai hari ini belum bisa membaca Al-Quran. Banyak tidak? Coba dicek satu per satu sini. Yang di sini saja belum tentu menguasai Al-Quran dengan sepenuhnya. Apalagi yang tidak pernah mengerti tentang pentingnya ilmu. Banyak orang tua yang umurnya panjang, tetapi mereka dulu tidak belajar tentang agama dengan baik, maka tetap dalam keadaan tidak tahu. Kita pun seperti itu. Kalau kita tidak belajar, anak-anak kita tidak diajari, ya tidak akan tahu. Al-ilmu bita'allum. Ilmu itu diraih dengan kita belajar. Bukan dengan kita bersantai-santai, ya duduk di rumah, tidur terus. Nanti kalau saya pandai tulis, pandai dewekan, ya pandai dengan sendirinya gitu. Dada ya kaum muslimin. Ilmu itu dicari dengan belajar sungguh-sungguh. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, taraktukum syai'aini in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua hal yang jikalau kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan sesat untuk selamanya. Apa itu? Kitabullah, itu Al-Quran. Wasunnati, dan sunnahku. Kitabullah dan sunnahku, itu adalah Al-Islam. Hadirin kaum muslimin, saya munculkan sebuah pertanyaan. Islam itu milik siapa, Pak? Milik siapa? Gak ada yang jawab? Ada orang gak sih? Islam itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan milik kita. Ini kaum muslimin disebutkan Imam Al-Barbahari dalam kitab Syar'ul Sunnah. Ad-dinu min indil ja'a min kibalillah. Agama ini, agama Islam, itu datangnya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yudha' ala uquli rijal. Bukan dibikin oleh akal-akal manusia. Bukan dari pikiran dan perasaan manusia, lamunan manusia, terawangan manusia, hasil dari rembugan, tahu rembugan? Musyawarah. Bukan, agama ini min qibalillah, datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini hanya semata mengamalkannya, memeluknya, bukan membikin, bukan pencetus, sehingga tidak ada hak untuk menambahi dan mengurangi. Kita bukan yang mencanangkan Islam ini, bukan. Tetapi Islam ini ja'a min qibalillah, datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita tahu? Dari beberapa ayat di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Allah yang menyempurnakan. Karena memang Allah yang membikinnya, menerapkannya, sampai sempurna. Sehingga manusia tidak ada hak menambahi, tidak ada hak mengurangi, tidak ada hak untuk merubah-merubah. Tidak ada hak. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra. Adzikra ay syari'ah. Ada beberapa tafsiran. Semuanya benar. Adzikra Al-Quran. Secara umum adzikra al-Islam. Kami yang menurunkan al-Islam. Dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Islam itu agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran, Wa in tuti'uhu tahtadu, wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh. Jikalau kalian mentaati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahtadu, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Wa ma 'ala ar-rasul, dan tidak ada tugas bagi Rasul illa al-balagh, kecuali apa? Menyampaikan risalah saja. Bukan penggagas, bukan pencetus, bukan pembikin, bukan pengarang, bukan, penyampai saja. Wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagh, tidak ada tugas bagi Rasul kecuali hanya apa? Penyampai saja. Hakadha kaum muslimin, harus kita yakini ini. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang membikin syariat ini. Asy-syari', pembikin syariat, yang menetapkan syariat, halal haram, wajib haram, dan segalanya, sampai tentang akidah dan tata cara ibadah, itu semuanya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, maknanya adalah kita sebagai umat Islam tidak membikin dan tidak mengarang dalam perihal beragama. Nabi kita saja tidak boleh membikin. Diancam oleh Allah Azza wa Jal. Walau taqawwala alayna ba'dal aqawil, la'akhadnahu bil yamin. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيدِ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, seandainya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam taqawwala alaina berbicara atas nama kami, berbicara atas nama Islam, sesuatu yang tidak pernah kami wahyukan kepadanya, menambah-nambahi berbicara atas nama Allah padahal bukan wahyu, ngarang semaunya sendiri dalam berbicara. Kalau seandainya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam berdusta atas nama kami, berbicara sesuatu yang tidak pernah kami wahyukan, maka kami akan tangkap dia dan kami akan putuskan urat nadinya. Dan tidak seorang pun di antara kalian wahai para sahabat yang bisa menolongnya. Ini wahai kaum muslimin teguran besar bagi umat manusia. Nabi saja tidak boleh menambah-nambahi dan membikin-bikin syariat. Apalagi kok kita. Ya bukan Nabi, bukan Rasul. Bisa dipahami hadirin? Maka kalau demikian adanya, bagaimana kita bisa berislam kalau tidak belajar ilmu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kalau kita berislam tidak pernah belajar, ingin tahu tentang wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasul, lah kita berislam dengan Islamnya siapa? Modelnya siapa? Ini bahasa Jawa. Jenengan ada orang Jawanya di sini apa enggak? Banyak Jawanya ngendi, Pak? Campur-campur. Kalau saya Jawanya Jawa Cilacapan. Bangsa ngapak. Hadirin kaum muslimin rahimani warn jami'an. Sehingga kaum muslimin tanpa belajar agama, mustahil orang bisa menegakkan Islam pada dirinya, beribadah dengan baik, akidah yang baik, akhlak yang baik. Bagaimana dia belajar tentang Islam saja tidak? Berarti selama ini apa yang kita lakukan? Kalau kita tidak mengerti tentang ilmunya, jangan-jangan itu bukan dari Al-Quran wal Hadis, jangan-jangan itu bukan dari petunjuk Allah, jangan-jangan itu bukan dari syariat Allah, itu karangan orang yang kita sangka agama. Maka bahaya kaum muslimin. Wajib belajar. Jangan biarkan kita tetap tidak tahu. Hadirin kaum muslimin rahimani warn jami'an. Dikatakan oleh para ulama kita dari kalam para salaf, ar-risalatu minallahir risalah wa 'alal rasulil balagh wa 'alaina at-taslim. Risalah ini, agama ini datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan wala rasulil balagh, kewajiban rasul hanyalah menyampaikan. Wa 'alaina taslim, kewajiban kita sebagai umat manusia menerima secara utuh apa yang ada dalam nas tersebut. Nabi kita wahai kaum muslimin disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsu, tak lain beliau berbicara dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dengan ini jelaslah wahai kaum muslimin, wajib bagi kita belajar ilmu agama, ya, agar kita mengerti perintah-perintah Allah. Wahai kaum muslimin, apalagi di zaman sekarang ini, di zaman yang sudah jauh dari Nabi, zaman semakin jauh dari Nabi itu bukan semakin baik, semakin jelek. Nabi kita menyatakan dalam hadis yang sahih dari hadis Ibn Abbas atau Anas Malik radhiyallahu anhu, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ya'ti zamanu illa walladhi ba'dahu syarrun minhu." Tidak ada satupun zaman kecuali yang setelahnya akan lebih buruk dibandingkan dengan yang sebelumnya. Akhlak menurun. Ini dia. Keburukan semakin berkembang. Dan memang kaum muslimin sudah dinaskan dalam Al-Quran bahwa orang yang baik itu jumlahnya sedikit dibandingkan dengan orang yang buruk. Orang yang buruk itu jumlahnya lebih banyak. Disebutkan dalam beberapa nas. Di antaranya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa nanti akan datang satu zaman, unasun salihun qalilun fi unasin su'in katsirin. Akan datang nanti satu zaman manusia yang baik jumlahnya sedikit dibandingkan dengan manusia yang banyak, yang mereka buruk-buruk, ahlul maksiat, pendosa, tukang zina, na'udzubillahi min dzalik, mereka penjudi, narkoba, miras, pencuri, perampok, pembunuh, mereka musyrikin, kafirin, melakukan perbuatan yang tidak syar'i, ahlul bid'ah dan yang lainnya. Jumlah mereka lebih banyak dibandingkan dengan orang yang saleh yang jumlahnya sedikit. Ini dinaskan seperti itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih dengan dua redaksi. Perbandingan antara manusia yang akan dimasukkan ke dalam jannah dan yang akan dimasukkan ke dalam neraka adalah sejumlah berapa? Yang pertama menyebutkan pada setiap hitungan 100 orang, 99 dilemparkan ke dalam neraka, satu yang dimasukkan ke dalam al-jannah. Redaksi yang kedua dari Nabi, riwayat yang kedua adalah pada hitungan 1000 orang, 999 dilemparkan dalam neraka, satu saja yang dimasukkan ke dalam al-jannah. Perbandingannya sangat jauh berbeda, tidak Pak? Sangat jauh berbeda. Nas sahih. Disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Jami. Nabi kita mengatakan, awwalu ma tud'a yaumal qiyamati Adam. Orang yang pertama kali disebutkan awal. Orang yang pertama kali dipanggil nanti di yaumil qiyamah oleh Allah adalah Nabi Adam. Siapa beliau? Abul Bashar. Bapaknya manusia. Apa yang Allah sebutkan kepada Adam? Allah mengatakan unduru. Lihat oleh muawqamakal. Fatatara ala udhriyatahu. Disebutkan dalam sebuah riwayat. Ditampakkan kepada Adam seluruh anak keturunannya. Kita ada enggak di situ, Pak? Kalau enggak, berarti jenengan keturunannya siapa? Teori Darwin? Hah? Hai kaum muslimin, lihat. Kita ada di waktu itu bagian dari anak keturunnya Adam. Maka Allah mengatakan, akhrij bi'tan ila jahannam. Atau akhrij, keluarkan dari keturunanmu yang banyak itu untuk dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Adam bertanya, kam akhrij? Berapa banyak ya Allah? untuk aku keluarkan dari keturunanku ini untuk dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Dengan dua redaksi Rasul mengatakan min kulli mi'atin tis'atan wa tis'in bi'tan ilan nar. 9 pada setiap 100 manusia, min kulli mi'ah pada setiap 100 manusia, 99 dilemparkan dalam neraka. Disebutkan oleh para ulama, hadis ini 100 orang ini berkaitan dengan umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Adapun hadis redaksi lafaz yang kedua, min kulli alfin, ambil dari keturunanmu pada setiap bilangan 1000 manusia, tis'atan wa tis'in wa tis'umi'ah ila nari jahannam. Lemparkan 999 orang ke dalam neraka, satu yang masuk dalam surga. Nas ini disebut oleh para ulama berkaitan dengan umat manusia semuanya dari zaman Adam sampai akhir zaman nanti. Yakni perbandingannya sangat besar antara orang yang baik dengan orang yang buruk, antara orang yang mendapatkan hidayah dengan orang yang sesat, antara mereka yang akan dimasukkan ke dalam surga dengan yang akan dilemparkan dalam neraka. Jumlahnya sangat besar perbedaannya. Coba kita lihat masing-masing wa kaum muslimin, kalau seandainya saya mati hari ini, bisa? Mungkin tidak, Pak. Ada yang mati hari ini? Hah? Jangan ngomong mati-matilah, mau mati beneran. Enggak usah takut ya kaum muslimin, mati itu tidak maju dan tidak mundur. Ya namanya ajal itulah ya sakdimuna sa'atul akhirun. Enggak maju walaupun sesaat, enggak mundur walaupun sesaat. Kita banyak mengingat mati itu diperintahkan. Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyak oleh kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan duniawi, yaitu al-maut. Sehingga jangan takut kalau bicara tentang mati. Embok mati beneran. Oh ya mati beneran, memang kalau sudah ajalnya ya mati beneran. Tidak bisa mundur. Hah? Hadirin kaum muslimin, perhatikan. Kalau kita mati malam ini atau mungkin besok, di mana kalau tak kita? Pada yang satu kah atau pada yang banyak kah? Itu semuanya berpulang pada diri kita masing-masing. Para salaf dulu dalam mengamalkan hadis Nabi, ingat perbanyak untuk mengingat kematian. Prakteknya di antara mereka dia menyatakan, bisa jadi malam ini saya mati. Karena itu istighfar terus. Karena itu ibadah serius. Bisa jadi umurku berhenti pada malam ini. Besok masih hidup. Mengatakan bisa jadi ini hari terakhirku. Begitu. Di antara salaf ada yang mengatakan dalam setiap minggunya, bisa jadi ini minggu terakhirku aku hidup. Bisa jadi minggu depan saya tidak dikasih waktu lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka beribadah dengan baik. Minggu depan masih hidup, alhamdulillah ada kesempatan beribadah. Bisa jadi minggu depan. Itulah dia kaum muslimin prakteknya. Ya. Kalau kita mati di sebelah manakah kita ini? Masing-masing tahu diri. Saya sekarang ini dosaku satu, dosa ini, dosa ini, dosa ini, ibadahku. Waduh, Jan. Masih. Kalau kita mendapati diri kita masih banyak dosanya dan sedikit amal saleh, maka berjuanglah. Dan kita pun diperintahkan untuk memperbanyak amal saleh untuk kebaikan bagi kita. Hadirin kaum muslimin, disebutkan dalam ayat yang lainnya, manusia itu mayoritasnya sesat. Kita bukan menyesat-nyesatkan orang, tetapi Allah lah yang menyebutkan hal itu dalam Al-Quran. Apakah kita akan menyelisih ayat Al-Quran dengan mengatakan mayoritas manusia benar? Lah tidak, kita tidak berani. Allah sendiri memberitahukan, wa in tuti aktsara man fil ard yudillukan sabilillah. Jikalau engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentaati mayoritas manusia, maka sungguh mayoritas manusia itu akan menyesatkanmu dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Mau habis baterainya mas? Maksudnya kalau itu habisin baterainya kita selesai. Gitu maksudnya. Dicas nanti gak habis-habis. Kalau tidak habis air ini selesai talim kita. Sepakat? Ya, alhamdulillah. Habisin sekarang selesai, Pak. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan dalam beberapa ayat kita merenungi diri kita masing-masing. Iblis laknatullah alaih menyebutkan sumpahnya. Keinginan dia menyesatkan semua umat manusia. Kecuali sedikit dari hambamu ya Allah yang bersifat. Yang disebutkan dalam beberapa ayat. Ini wahai kaum muslimin disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Azza wa Jal. Dalam rangka ibrah pelajaran bagi kita. Hah? Kita ini masuk dari yang mana? Iblis mengatakan dalam Al-Quran. Yani iblis mengatakan kemudian Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bisa dipahami hadirin? Untuk ibrah bagi kita. Iblis mengatakan, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Demi kemuliaanmu, wahai Allah. Sungguh-sungguh aku akan simpangkan, aku akan sesatkan manusia dari jalanmu yang lurus. لَأُغْوِيَنُّمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا مِنْ عِبَادِكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ. Kecuali hambamu dari mereka yang ikhlas. Maknanya kaum muslimin, pengecualian itu selalu jumlahnya lebih sedikit daripada yang dikecualikan. Aku akan sesatkan semuanya dari jalanmu yang lurus, wahai Allah. Kecuali ya sedikit yang ikhlas dalam beribadah karenamu, bukan karena duniawi. Orang yang betul-betul dia ikhlas mengikuti agamamu dengan baik. Bukan karena pamer atau pamri atau ingin dipuji. Dia ikhlas karena Allah semata. Sehingga dia betul-betul menerapkan firman Allah dan petunjuk Nabi alaihissalatu wassalam dalam kehidupannya. Itu yang tidak bisa digoda oleh iblis. Dan itu sedikit. Disebutkan pula dalam ayat yang lainnya. Iblis mengatakan, لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. Sungguh-sungguh, aku akan halangi manusia dari jalanmu yang lurus. ثُمَّ لَآتِيَنَهُمْ مِنْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ. Kemudian aku akan datangi mereka dari arah depan mereka. وَعَنْ خَلْفِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ. Dan dari belakang mereka. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. Dari kanan dan dari kirinya. Wala tajidu aktsarhum syakirin. Dan engkau ya Allah tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Maknanya yang baik itu sedikit, yang banyak itu yang tergoda oleh syaitan. Di manakah letak kita ya kaum muslimin? Masing-masing menengok diri kita masing-masing. Aku ini bagaimana kondisiku? Aku ini bagaimana di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sekarang ini? Radikan itu wa'alaikum muslimin. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kalau kita melihat yang seperti itu, kaum muslimin, Mari kita bekali diri kita dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nafi', ilmu Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi, agar kita mendapatkan bimbingan-bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, petunjuk, supaya kita tidaklah tersesatkan oleh godaan syaitan, la'natullah alaih. Bekalnya di ilmu agama yang menumbuhkan iman, iman menumbuhkan amal saleh. Bisa difahami hadirin yang kami muliakan? Ya. Kemudian kami sampaikan kepada kaum muslimin adalah bahwa sesungguhnya manusia apa yang dia lakukan saat ini di dunia, dia akan mendapatkan nanti di yaumul kiamah seperti apa yang kita lakukan hari ini. Apa yang kita kerjakan kali ini, kalau kita baik akan menjadi baik pula di akhirat. Kalau kita buruk akan buruk pula di akhirat. Jadi kebaikan kita di dunia itu berdampak kebaikan fil akhirah. Sebagaimana ucapannya Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, man zar'a khairan, barang siapa yang menanam kebaikan, beramal kebaikan, kebaikan, kebaikan, maka dia akan manen kebahagiaan. Wa man zar'a syarran yushiku yahsuda nadamatan, dan barang siapa yang dia menanam keburukan, maka dia dipastikan akan memanen penyesalan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, siapa yang beramal kebaikan di hari ini, walaupun sedikit, maka dia akan mendapatkannya, akan melihatnya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, siapa yang berbuat kejelekan di hari ini, walaupun satu biji debu, dia pun akan melihatnya. Hadirin kaum muslimin, yaumul kiamah itu ada. Hari hisab itu ada. Apa yang dimaukan dengan adanya hari pembangkitan? Adalah litujza kullu nafsin bima tas'a. Setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Yang kami maukan dengan ini wahai kaum muslimin adalah mari kita mumpung masih hidup beramal agar kita mendapatkan hasil yang baik. Amal itu didasarkan dengan ilmu agama. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, setiap orang wahai kaum muslimin akan mendapatkan apa yang dilakukan. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah seorang mendapatkan kecuali apa yang dia telah lakukan. Laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Setiap orang mendapatkan hasil baik dari perbuatan kebaikan yang dilakukan, dan setiap orang akan menanggung resiko bagi setiap perbuatan buruk yang dilakukannya. Allah Maha Adil. Allah Maha apa? Adil. Yang baik mendapatkan kebaikan, yang buruk akan mendapatkan apa? Keburukan. Ini dia. Sebutkan dalam hadits qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada khaira thalik fala yalumanna illa nafsah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadith qudsi ini, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amalan kalian adalah untuk kalian. Aku mencatatnya untuk kalian. Thumma wafikum iyaha. Kemudian kami membalasnya juga untuk kalian. Coba perhatikan. Renungi diri kita masing-masing. Kita ini melakukan hal yang baik. Alhamdulillah. Bitaufikillah. Hidayah minallah. Kita beramal kebaikan. Dimudahkan Allah beramal ibadah. Syukuri, syukuri. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga diterima sebagai timbangan amal kebaikan kita. Karena itu jangan bahil. Allah mau beribadah, beribadah. Jangan malas. Lakukan ibadah karena itu adalah kebaikan untukmu. Ini dia. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa man asaa fa 'alayha. Jikalau kalian berbuat baik, maka itu adalah kebaikan untuk kalian. Dan barang siapa yang berbuat buruk, maka keburukan itu juga menimpa kalian. Makanya kaum muslimin berpikir baik. Kalau mau berbuat dosa, hendaknya mikir kita, ini dosa. Akibatnya juga saya pula yang akan menanggung. Ini maksiat. Akibatnya saya juga akan merasakan azab. Akibat perbuatanku sendiri. Maka Allah menyebutkan dalam hadits qudsi tadi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ta'ala in amalan kalian adalah untuk kalian. Kami mencatatnya untuk kalian. Kami membalasnya juga untuk kalian. Faman wajada khairan. Barang siapa yang mendapati kebaikan, mendapati nilai baik, mendapati catatan amalnya baik, banyak amal solehnya, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan bagi kita beramal saleh. Alhamdulillah. Wa man wajada ghaira dhalik. Namun barang siapa yang mendapati amalan, catatan amalannya itu bukan baik, catatan amalannya jelek, catatan amalannya buruk, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia mencela dan mencaci kecuali dirinya sendiri. Jangan kau salahkan orang lain. Katakan, kenapa kamu saja ini dulu memang kamu ini enggak sholat, kamu yang berdosa, kamu celalah dirimu. Kenapa kamu dulu tidak mau belajar agama sehingga kamu enggak tahu? Iya. Kenapa dulu kamu tidak mengerti halal haram? Sehingga kamu memakan yang haram. Sehingga kamu dibakar dalam neraka. Rasul mengatakan, kullu lahmin nabatat min suhtin ahakku bin nar. Setiap tubuh, badan kita yang tumbuh berkembang dari barang yang haram, dari penghasilan yang haram, makanan minuman yang haram, maka sungguh layak sekali untuk dibakar dalam api neraka. Ini dia. Jangan sesali kecuali ya salahkan dirimu. Dulu enggak mau taklim ya enggak tahu salahmu. Saya maaf ya Allah enggak tahu ternyata sholat itu wajib. Ya salahmu, kamu enggak mau belajar. Bukan Allah tidak menerangkan ilmunya. Jangan salahkan Allah. Ya Allah, saya minta maaf banget. Saya enggak tahu. Jangan siksa aku. Enggak ada alasan seperti itu. Enggak tahu itu bukan karena Allah tidak memberitahukan. Karena kamu yang tidak mau belajar. Allah berfirman dalam Al-Quran. Rusulan mubashirina wa mundirin. Li'alla yakuna linnasi ala Allahi. Hujjatun ba'dar rusul. Rasul-rasul yang banyak. Yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka memberikan kabar gembira. Jalan ke surga diterangkan. Wa mundirin. Dalam rangka juga Rasul diutus memberikan peringatan. Diterangkan sebab-sebab masuk neraka. disebutkan oleh Rasul itu ilmu, pengetahuan. Ini loh yang ke surga, ini loh yang ke neraka. Ini amalkan, ini tinggalkan. Sudah disampaikan oleh Rasul semuanya. Nabi kita menyebutkan dalam hadis yang sahih, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah illa qad bayyana lakum." Tidak ada satupun kebaikan yang menyebabkanmu masuk ke dalam surga kecuali telah dijelaskan. "Wama baqiya syai'un yuqarribukum ilan nar illa qad bayyana lakum." Dan tidak ada satupun yang menyebabkan manusia masuk dalam neraka kecuali juga telah diterangkan kepada kalian. Ini tugas Rasul. Diutusnya Rasul agar jangan sampai nanti dia memiliki kiamah, manusia memiliki alasan di hadapan Allah. "Ya Allah, saya minta maaf. Beralasan dengan saya, ya tidak tahulah. Jangan disiksa." Gak ada yang kayak gitu, Pak. Kamu itu tidak tahu karena kamu tidak mau belajar. Bukan tidak ada ilmunya, ada. Ini dia kaum muslimin rahimani wa jami'an. "Maaf, saya jahil." Salahmu jahil, kenapa kamu tidak belajar? Sehingga tidak ada alasan kecuali mereka-mereka yang hidup jauh di negeri yang tidak mendengar tentang Rasul, pedalaman yang sangat dalam, mereka disebut sebagai ashabul fatrah. Tapi bagi mereka yang mendengar tentang Nabi dan ajarannya dan dia tidak mau belajar, maka nanti dia melgiama, tidak ada alasan bagi dia. Sudah ada ilmu kok. Sudah ada dakwah, sudah ada yang menyampaikan Al-Quran wa Sunnah. Sehingga tidak ada apa? Alasan. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Semakin banyak yang ngantuk ini. Ya, sudah mulai kiyip-kiyip. Meripatek, melak merem. Sehingga tidak layak seandainya ditambah lagi. Ya, manusia itu kekuatannya terbatas. Sehingga kalau ditambah lagi malah tambah mumet. Ya. Maka hadirin kaum muslimin, yang kesimpulannya pada talim kita malam ini adalah pentingnya ilmu agama. Bahwa seorang tidak akan selamat illa bil ilm, kecuali dengan apa? Ilmu. Belajarlah agama. Jangan usat-usat kalian. Belajar. Belajar itu kebutuhan. Antum kalau ditanya kebutuhan manusia apa, akan disebut sembako. Iya, ya tidak? Itu kebutuhan manusia. Kalau antum tanya hadirin, tanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, apa kebutuhan manusia yang paling dibutuhkan? Beliau menjawab, ilmu agama. Itu melebihi sembako. Beliau mengatakan, "Innan nufusa ahwaju ila ma'rifati ma ja'a bihi an-nabi min at-ta'ami wa syarab." Sesungguhnya jiwa manusia itu lebih butuh kepada ilmu, mengerti bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam, daripada makan dan minum. Makan minum ini kebutuhan pokok manusia, lebih dari sembako. Makan minum, kalau tidak makan minum ujungnya apa, Pak? Mati. Mau coba silakan aja. Nanti kalau sudah mati saya tanya, mati apa enggak kamu? Sudah mati ditanyain. Orang yang tidak punya makan, tidak punya minum, mati. Belum mengatakan wa in fata hadza hasal al-maut. Mengapa beliau mengatakan ilmu lebih penting, lebih dibutuhkan daripada makan dan minum? Dikarenakan kalau orang tidak punya makan, tidak punya minum, akan mati di dunia. Tapi tidak akan berakibat disiksa di akhirat. Berbeda dengan apabila wida fatadaka Apabila seorang tidak punya ilmu agama, hasalal maut fi dunya, dia akan mati di dunia. Walaupun punya makan, walaupun punya minum, punya harta, ia akan mati. Akan mati. Dan dia akan disiksa nanti di akhirat bertahun-tahun, dikarenakan dia tidak memiliki ilmu agama. Bisa dipahami? Sehingga ilmu agama itu lebih kita butuhkan daripada makan dan minum. Kalau makan minum sehari berapa kali, Pak? Ada orang yang mampu makan cuma 2 kali, pagi, malam, pagi, malam. Ya, ada orang mampu makan ya rata-rata 3 kali, makan pagi, siang, dan malam. Ada yang makan 4 kali juga, ada. 5 kali juga ada, Pak. Itu rakus. Maka hadirin kaum muslimin, kalau ilmu agama kepentingannya setiap hari itu ada. Kita hidup per menit, per jam, itu dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumil qiyamah oleh Allah. Untuk apa umurmu? Dan itu pembahasan besok pagi pada subuh di masjid, insyaallah, tentang nikmat umur. Hadirin kaum muslimin, kalau umur kita berlalu tanpa dibentengi dengan ilmu agama, kita tidak tahu halal haram, kita tidak mengerti iman takwa, kita berlalunya umur tanpa ilmu agama, itu sudah mendatangkan adab. Karena itu ilmu dibentingkan, dibutuhkan pada setiap nafas kita, pada setiap waktu kita. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, kita sudah 1 jam lebih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi hadirin. Dan saya minta maaf karena memang ta'limnya Badaisha ya ngantuk. Ya tidak? Ya, sudah capek kerja, talinya barisya. Hal yang lumrah ngantuk. Tidak mengapa. Asal jangan tidur. Ya, kebangetan itu, Pak. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa difahami oleh hadirin. Dan masing-masing kita bisa introspeksi diri. Melihat diri kita masing-masing. Apakah saya di antara mereka-mereka yang saleh atau di antara mereka-mereka yang taleh, ahlul maksiat. Apa kita di antara mereka-mereka yang baik atau kita di antara mereka-mereka yang buruk. Masing-masing kita tidak perlu menuduh orang lain. Wallahu alam bisawab. Habis sudah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.